haruskah ku ulangi lagi kata cintaku padamu? Yakinkan dirimu, masihkah terlintas di dada keraguanmu itu? Susahkan hatimu, takkan ada cinta yang lain. Pastikan cintaku hanya untukmu. Oh, oh, oh. Pernahkah terbesit olehmu? Aku pun takut kehilangan dirimu. Ingatkan satu bait kenangan, cerita cinta kita tak mungkin terlalu.